سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الداوردي عن جعفر بهذا الإسناد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدأ بقدح من ماء بعد العصر. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر. قال أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد عن محمد بن عمرو بن الحسن عن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوم في السفر. وقال حدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن محمد بن عبد ابن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله. وقال حدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه. وزاد قال شعبة وكان يبلغني أن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال فلما سألته لم يحفظه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إن شئت سهلا. Kita lanjutkan pengambilan hadis kita, hadis yang kelima dari bab yang kita pelajari dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qaal safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fa shama hatta balagha asfan thumma da'a bi ina'in fihi sharabun fa sharibahu nahara liyarahu an-nas thumma aftar hatta dakhala Makkah. Nabi bersafar pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersafar pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa waktunya yaitu pada bulan Ramadan. Fasama hatta balagha asfan. Beliau berpuasa sampai ke daerah Asfan. Lalu ثم دعا بإناء فيه شراب. Lantas beliau meminta bejana yang di dalamnya ada air untuk minum. فشربه نهارا. Beliau minum siang hari. ليراه الناس. Agar orang lain melihatnya. Thumma aftar. Kemudian beliau berbuka. Hatta dakhla Makkata. Sampai beliau masuk ke kota Mekah. Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas dia mengatakan fasama Rasulullah wa aftar. Maka beliau berpuasa, Rasulullah berpuasa dan berbuka. Man syaa'a sama wa man syaa'a aftar. Siapa yang berkenan untuk berpuasa, dia berpuasa. Siapa yang berkenan untuk berbuka, dia berbuka. Asfan, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa Asfan ini jaraknya dari Mekah kurang lebih 36 mil. Sementara yang sebelumnya hadis yang kita baca adalah Kadid. Kadid jaraknya ke Mekah kurang lebih 42 mil. Kalau dari Mekah, berarti Kadid lebih dekat dia ke Mekah ketimbang Asfan. Kadid lebih dekat kepada Madinah ketimbang dari Asfan. Ya, antara Kadid dengan Madinah 7 marhalah. Kalau di antara Kadid dengan Mekah 2 marhalah kurang lebih. Ketika diukur dengan mil, dia adalah 42 mil. Antara Asfan dengan Mekah 36 mil. Berarti antara Madinah ke Kadid lebih dekat ketimbang dari Madinah ke Asfan. Karena Asfan lebih dekat ke Mekah. Di sini kita telah pelajari sebelumnya bahwa Kadid itu, apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, dia bukan dekat dengan Madinah, dekat sekali dengan Madinah, tidak. Sehingga digambarkan oleh orang bahwa, atau dipahami oleh orang, bahwa Nabi pada hari dia keluar dari Madinah, pada hari itu juga dia sampai ke Kadid dan dia berbuka. Akan tetapi realitanya berbeda. Posisi Madinah dengan Kadid ini jauh. Dia lebih dekat dengan Mekah. Maka beliau di dalam bersafar berhari-hari beliau sedang berpuasa. Hari pertama perjalanan dia masih berpuasa. Hari kedua dia berpuasa. Hari ketiga dia berpuasa. Sampai beliau di Kadid, beliau berbuka. Ya? Atau dalam riwayat ini, sampai beliau di Asfan, beliau berbuka. Nah, di sini boleh jadi antara di Kadid hari yang berbeda dengan Asfan. Boleh jadi hari kelimanya atau hari keenamnya di ketika dia sampai di Asfan, Kadid, beliau berbuka. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Nabi melihat ada orang-orang yang sudah kecapean, disuruh untuk berbuka, enggak mau dia berbuka untuk menampakkan kepada yang lain supaya harus dia berbuka. Kemudian hari berikutnya dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Ketika sampai di Asfan, dia berbuka siang hari. Lantas melanjutkan dari Asfan itu beliau masuk ke Mekah. Maka di sini kita melihat bahwa apa yang di mazhabnya Syafi'i dan jumhur, bahwa tidak boleh berbuka pada hari dia keluar. Ya. Yang boleh berbuka adalah bagi orang yang terbit fajar pada saat dia safar. Di dalam perjalanan safarnya. Berarti ketika dia dari Mekah, dari Madinah ke Mekah berhari-hari, maka ada hari-hari dia terbitnya fajar, dia sedang dalam safar. Tapi kalau yang tadi terbitnya fajar, dia masih di Hari pertamanya dia masih di Madinah. Ya, ini yang bisa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dari pendapat dari Imam Syafi'i dan jumhur. Kemudian Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu qala Ibn Abbas fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftar. Nabi berpuasa, Rasulullah berpuasa dan berbuka. Faman syaa'a shaam wa man syaa'a aftar. Siapa yang berkenan berpuasa, dia berpuasa. Siapa yang berkenan untuk berbuka, dia berbuka. Imam Nawawi dia mengatakan fihi dilalatun limadhhabil jumhur. Di dalam perkataan ini terdapat argumen, dalil untuk madhab jumhur. Madhab jumhur maksudnya kebanyakan ulama. Fi jawazis shaumi wal fitri jami'an. Bolehnya berpuasa dan berbuka keduanya. Yani kedua-duanya boleh orang yang sedang bersafar. Siapa mau berpuasa silakan, puasanya sah. Siapa yang berbuka boleh karena dia diizinkan. Ya. Berbeda tadi sebelumnya kita berpendapat bahwa bagi ahli zahir berpuasa tidak boleh dalam safar. Malahan puasa, siapa yang puasa tidak sah puasanya. Harus dia tetap dia ganti. Baik, ini hadis pertama. Hadis yang kedua masih dari Ibn Abbas. Qal la ta'ib ala man sama wala ala man aftar qad sama Rasulullah fi safar wa aftar. Kata Ibn Abbas, jangan engkau cela orang yang berpuasa dan tidak juga orang yang berbuka. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa di dalam bersafar dan telah berbuka. Yani kembali kepada pendapat jumhur bahwa siapa yang berpuasa silakan, kalau dia lihat kondisinya kuat. Siapa yang berbuka silakan. Tidak ada dari satu di antara keduanya itu celaan. Tapi itu dikembalikan kepada kondisi. Dan kedua-duanya adalah boleh. Ya. Karena Nabi pernah berpuasa dalam safarnya, berarti bukan separuh puasanya, enggak. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan beliau pernah juga dalam safarnya berbuka. Ya, ini maksudnya tidak berpuasa pada hari dia safar. Hadis yang berikutnya, hadis dari Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja 'am al-fathi ila Makkah fi Ramadan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar 'am al-fathi, tahun ditaklukkan Mekah, ke Mekah di dalam waktu bulan Ramadan. Fasama, beliau puasa waktu perjalanan beliau bersafar. beliau berpuasa. Hatta bala qura'al ghamim, sampai ke qura'al ghamim, fasawman nas, dan sahabat-sahabat bersama beliau, manusia bersama beliau puasa. Thumma da'a bi qadahin min ma'in, lalu beliau meminta bejana di dalamnya ada air. Bi qadahin min ma, farafa'ahu, beliau angkat. Hatta nadhara nasu ilaihi, sampai orang-orang yang bersama beliau melihat kepadanya. Thumma syarib, kemudian beliau meminumnya. Faqila lahu ba'da dhalik, lalu ada yang mengatakan kepada beliau setelah beliau minum, inna ba'dan nas qad sab, sesungguhnya sebagian orang sungguh dia berpuasa. Faqala ulaika usah, ulaika al-usah. Mereka itu adalah pembangkang, tidak taat. Mereka itu adalah pembangkang. Baik. Qura al-ghamim, yaitu wadin amama asfan, asfan bi thamaniyati amyal. Qura al-ghamim itu adalah dia lembah di depan asfan. Sejauh 8 mil. Berarti lebih dekat lagi dia ke Mekah. Berapa jaraknya dari Mekah? Asfan tadi berapa jaraknya? 36. Kadid berapa? 42 mil ya. Asfan 36. Berarti Qura'al Ghamim berapa? 28. Karena antara Asfan dan Qura'al Mil ada 8 mil. Qura'al Ghamim 8 mil di depannya, karena dia datang dari Madinah. Ya, maka lebih dekat lagi dia ke Mekah dan lebih jauh dia dari Madinah. Lalu beliau di situ beliau melihat bosan, beliau meminta bejana yang ada air, beliau minum. Lalu dikatakan ada, masih ada orang berpuasa. Kata Nabi, ulaikal usha, ulaikal usha. Qala Imam Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, hakadha huwa mukarrarun marratain. Begitu, begini diulang dua kali oleh Nabi, ulaikal usah, ulaikal usah. Wahada mahmulun ala man tadarrara bisawm. Ini dipahami mereka-mereka yang pembangkang disebutkan di sini, yang tetap juga berpuasa sementara Nabi sudah berbuka, yaitu bagi orang yang puasa membahayakan dirinya, meletihkan, melelahkan, mempengaruhi, memiliki efek yang jelas pada dirinya, tapi dia tetap juga mau berpuasa. Ya? Maka orang yang seperti ini yang dikatakan oleh Nabi, ulaikal usah. Atau annahum umiru bil fitri amran jaziman limaslahatin limaslahati bayani jawazihi fakhalaful wajib. Atau dipahami lagi, ini yang pertama. Jadi ulaikal usaa, ini bagi orang yang kondisinya sangat melemah karena puasa pada saat itu, dia tetap juga berusaha untuk puasa. Maka dikatakan Nabi ulaikal usaa. Atau makna yang kedua, bahwasanya mereka diperintahkan untuk berbuka perintah yang jazim, perintah yang kuat. Ya, ini mengharuskan. Ya. Untuk kemaslahatan memberikan keterangan kebolehan berbuka. Jadi Nabi perintahkan bagi mereka semuanya itu berbuka untuk menunjukkan bolehnya berbuka. Tapi tetap juga dia tidak mau karena ini sudah perintah. Kalau sudah perintah bukan ikhtiar, bukan pilihan. Kalau sudah perintah harus dia taati. Ya, harus dia taati. Karena dia tidak mentaati, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan mereka itu adalah pembangkang, mereka itu adalah pembangkang. Ya, fakhalaful wajib. Lalu mereka menyelisihi yang wajib. Wa ala takdiraini, berdasarkan kedua pemahaman tadi, kemungkinan-kemungkinan kedua takdir ini, la yakunu shaimul yaum fis safar asyan idza lam yatadarrar bih. Orang yang berpuasa pada hari dia bersafar tidaklah menjadi pembangkang apabila puasa itu tidak membebani dirinya. Dari mana dalilnya? Wa yu'ayyidhu ta'wilul awwal. Makna ini diperkuat oleh ta'wil atau penafsiran yang pertama. Apa penafsiran pertama? Nabi mengatakan yang membangkang itu adalah orang yang membahayakan atau orang yang berpuasa dalam kondisi yang melemahkan dirinya. Afir riwayat tsaniyah, dalam riwayat yang kedua terdapat innan nasa qad syaqqa 'alaihimus siyam. Maksudnya manusia telah puasa telah membebankan pada dirinya. Jadi menjadikan dia lemah, ya. Jadi sudah jelas sesuai dengan mazhabnya jumhur, dan di sini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan jumhur ulama, banyak ulama, bahwa boleh berpuasa, boleh berbuka, bahasanya lebih afdol bagi orang yang berpuasa apabila puasa tidak, yang lebih afdol bagi orang yang puasa tidak membebani dirinya untuk berpuasa. Tapi kalau membebani dirinya, maka lebih baik bagi dia adalah untuk berbuka. Hadis yang berikutnya yaitu penjelasan, ya, penjelasan. Wazada faqila lahu innan nasa qad syaqqa 'alaihimus siyam. Nah, ini riwayat keduanya menjelaskan riwayat yang sebelumnya. Wasanya manusia puasa telah membebankan mereka. Wa inna ma yanzuruna fi ma fa'alta. Jadi ada yang mengatakan kepada Nabi bahwasanya puasa telah membebani mereka. Dan mereka menunggu apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Ya. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal 'asr. Setelah asar Nabi memanggil minta bejana, lalu yang di dalamnya air beliau minum. Makanya beliau minum di hadapan orang. untuk melihat, dan sahabat menunggu-nunggu apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya. Nah, setelah beliau minum, masih ada juga orang yang berpuasa. Ya. Sementara kondisi tadi sudah diinformasikan, mereka sudah letih karena berpuasa. Makanya Nabi mengatakan mereka itu adalah usah. Mereka itu adalah orang yang tidak taat. Mereka itu adalah pembangkang. Ya. Baik. Hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a rajulan qad ijtama'a an-nasu alaihi. Nabi dalam satu perjalanan boleh melihat ada seseorang yang orang lain telah berkumpul kepadanya. Wa qad dhullila alaihi, dan telah dinaungi, ya, dilindungi. Faqala malah, lalu Nabi mengatakan, kenapa dia? Qalu rajulun shaim, seorang yang sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal birru an tasumu fis safar. Kata Nabi, bukanlah sebuah kebajikan kalian berpuasa di dalam safar. Ya. Imam Nawawi mengatakan, makna dari ini tidaklah merupakan kebajikan atau dari kebajikan berpuasa di dalam safar. Idza syaqqa 'alaikum wa khiftum ad-darara, jika membebankan kalian dan khawatir membahayakan kalian, ya, maka tidak ada kebajikan di dalam berpuasa di waktu safar. Nah, ini tidak baik berpuasa dalam safar kalau itu membahayakan dan memudaratkan terhadap diri. Wasiyaqul hadis yaqtadi hadza ta'wil. Redaksi hadis ini menuntut penafsirannya seperti itu. Wa hadhihi riwayah mubayyinatun lirriwayatil mutlaqah. Riwayat ini adalah sebagai penjelas, memberikan penjelasan terhadap riwayat-riwayat yang umum. Ya, riwayat-riwayat yang umum. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidaklah merupakan dari kebajikan atau kebaikan berpuasa dalam safar. Wa ma'nal jami' fi man yatadarrara bis-shaum. Yaitu makna semuanya itu adalah bagi siapa atau pada orang yang puasa membebani dirinya waktu safar itu. Qawluhu fi hadis Muhammad bin Rafi', ya, perkataan beliau di dalam hadis yang berikutnya, yang ini insyaallah nanti akan kita pelajari tentang 13 hari dan seterusnya untuk menunjukkan akan waktu. Akan tapi di sini kita lihat di dalam hadis yang setelah itu, alaikum birukhsatillahi alladhi rakhasa lakum. Qala falamma sa'altuhu lam yahfadhu. Ada dalam sanadnya, dalam salah satu sanadnya, bahwa Nabi mengatakan, ambillah oleh kalian keringanan Allah yang telah Allah ringankan kepada kalian, yaitu ambillah dispensasi, yaitu berbuka dari berpuasa. Maka intinya kalau kita lihat, semakin jelas bagi kita bahwa bagi orang yang membebani atau terbebani dirinya dengan puasa itu dalam bersafar, maka lebih baik bagi dia untuk tidak berpuasa. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita lihat tanya jawab. Kemarin kita tidak menjawab pertanyaan. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Apakah zikir dan doa bersama dipimpin oleh imam setelah sholat fardu itu disunatkan, atau ada pernah Rasulullah SAW, atau ada perintah Rasulullah? Tidak disunatkan dan tidak pernah ada Rasulullah memerintahkan zikir bersama yang dipimpin oleh imam setelah sholat fardu. Tidak pernah Nabi mengajarkannya dan tidak pernah Nabi memerintahkannya. Malahan yang ada adalah zikir masing-masing. Zikir masing-masing. Nabi setelah dia sholat, seukuran dia mengucapkan Allahumma antas astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak ta'adal jalali wa ikram. Setelah bersalam, dia tetap duduk menghadap ke kiblat seukuran bacaan tadi. Setelah itu baru beliau berpaling menghadapkan dirinya atau wajahnya ke jamaah, lalu beliau lanjutkan zikirnya. Ya, dan jamaah berzikir masing-masing, ya, tidak terpimpin sebagaimana yang dilakukan di sebagian masjid-masjid. Baik, ini kajian Hakim Sahih Muslim, hamba Allah dari luar kota Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan ganjaran surga bagi Ustaz dan para penuntut ilmu dimanapun berada. Yang saya ingin ajukan pertanyaan, mengajukan dua pertanyaan. Bagaimana semestinya adab bertanya kepada Ustaz ketika kita berjumpa dengan Ustaz di luar kajian? Terkadang haus akan pertanyaan dan mendapatkan ilmu di setiap berjumpa dengan Ustaz sangat tinggi. Namun saat itu kondisi Ustaz sedang dalam keadaan lapang atau istilahnya lagi santai. Sudah, bisa minta izin boleh bertanya atau tidak? Ya. Atau misalkan kalau seandainya bertanya via telepon, misalkan, ya, hendaklah kita minta izin dulu. Boleh enggak bertanya? Boleh jadi pada saat itu dia sedang makan siang, dia sedang beristirahat, atau yang lainnya, atau sedang sibuk. Maka mungkin kita tanyakan dulu, mungkin melalui SMS atau WA. Nah, setelah itu sebaiknya kita telepon siapapun ustadznya. Kalau dia izinkan silahkan, sebaiknya kita telepon. Kenapa? Kalau seandainya pakai WA, menjawabnya membutuhkan waktu dan sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Dikhawatirkan nanti ketika dibalas, kadang-kadang dalam menulis ada tulisan yang otomatis. Ya, tidak dibaca lagi, akhirnya salah tulis. Atau karena keterbatasan menulis, bisa dipahami keliru. Maka lebih baik telepon langsung. Butuh biaya? Ya, butuh biaya. Ya, tapi tidak ada masalah. Kita ilmu, ilmu itu adalah harganya harganya mahal. Ya. Ketika kita bekerja di suatu tempat yang mana semua fasilitas tempat kerja kita adalah bersumber dari muhsinin, apakah diperbolehkan Ustaz kita memakai fasilitas tempat kerja itu untuk kepentingan pribadi di luar tanggung jawab kerja? Mohon nasihatnya atas ketidaktahuan anak Ustaz. Baik. Pertama, dalam permasalahan ini, ikhwan, al-halalu bayyin wal-haramu bayyin wa bainahu umurun mushtabihat. Yang halal itu sudah jelas nih. Apa aturan ini yang dibolehkan, berarti itu halal, sudah jelas. Ini enggak dibolehkan, ini haram. Perkara-perkara yang lainnya mushtabihat. Ragu-ragu. Enggak jelas. Kalau enggak jelas ini bagaimana? Tinggalkan. Ya. La ya'lamuna katsirun minan nas. Faman waqa'a fi syubha wa man istabra'a apa? Faman wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuna katsirun minan nas. Antara keduanya ada perkara mushtabihat, maka tidak banyak yang mengetahui. Siapa yang meninggalkan syubhat itu, dia sudah membersihkan dirinya dan agamanya. Siapa yang jatuh kepada syubhat, dia jatuh kepada yang haram. Nah, di dalam masalah-masalah ini yang kita ragukan, apa kata Nabi? Ketika ditanya tentang albir, beliau mengatakan albirru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Apa itu husnul khuluq? Bastul wajhi wa badzul ma'ruf wa kaful adza. Ini akhlak yang baik. Wajah yang ramah, tidak bukan masam, muka masam saja, tidak. Wajah yang ramah. Ya. Badzul ma'ruf, memberikan yang baik. Wa kaful adza, tidak mengganggu, tidak menyakiti. Itu namanya bir. Wal ismu, kata Nabi, dosa itu maha kafi nafsik, sesuatu yang bergemuruh di hati kita ini. Selalu dia berikan tanda tanya. Ya. Enggak enak. Kalau sudah kita tidak enak, berarti itu dosa. Siapapun, ya, mahaka fi nafsika wa karihta ayattali'a 'alaihi an-nas. Engkau tidak suka orang lain tahu, sehingga sembunyi-sembunyi. Nah, diam-diam jangan kecil-kecilan kurang enggak. Ini berarti ini adalah dosa. Dalam riwayat yang lain, ya, wa in aftaka an-nasu aftauk. Walaupun orang lain memberikan fatwa kepadamu itu boleh, tapi kita ini masih bergumuruh nih, tinggalkan. Walaupun yang mencontohkan kepada kita perbuatan itu, ya, orang yang kita segani. Ini aja melakukan, oh lakukanlah, enggak. Sementara sensor yang ada di hati kita ini sudah mengatakan enggak bagus tuh, enggak bagus. Ya, karena yang akan mempertanggungjawabkan adalah kita. Nah, sehubungan dengan tadi, kalau seandainya memang di dalam fasilitas yang diberikan itu, ya, tentu di sini disebutkan bahwa fasilitas tempat kerja itu bersumber dari muslimin, itu adalah pemberian kaum muslimin, sedekah, infak, wakaf dan yang lainnya. Tentu ada aturan. Apakah diperbolehkan untuk kita memakai fasilitas tempat kita bekerja untuk kepentingan pribadi di luar tanggung jawab kerja? Nah, kalau seandainya hal itu diizinkan, misalkan fasilitas-fasilitas yang memang hal, walaupun tidak menyokong langsung akan pekerjaan atau berhubungan langsung dengan pekerjaan, tetapi diberikan fasilitas untuk kemudahan-kemudahan yang lain dan itu dibuatkan aturannya, maka itu insya Allah boleh. Tapi kalau tidak, lebih baik kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, khawatir kita itu akan ditanya kalau seandainya ada aturan tidak boleh. Ah, gitu. Maka tidak boleh kita. Tapi kalau seandainya ada dibolehkan, ya, itu adalah fasilitas atau misalkan lumrah, suatu hal yang bisa sama-sama dipahami, ya insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya sudah ada aturan yang mengaturnya, maka tentu lebih baik atau kita harus tinggalkan. Bagaimana agar istiqomah dalam mengaji? Istiqomah dalam mengaji diantaranya, pertama, selalulah berdoa kepada Allah agar Allah selalu mengukuhkan diri kita, ya, mengukuhkan diri kita di atas istiqomah. Yang kedua, cari kawan-kawan. Pertemanan kita adalah pertemanan dengan orang-orang yang suka mengaji, ya, dan orang-orang yang soleh. Karena itu akan mengingatkan kita dan memberikan rasa cinta pada diri kita untuk hadir mengaji. Yang ketiga, selalulah menimba ilmu. Ya, mendengar kajian di rumah atau kapan saja. Karena itu yang akan bisa selalu mengingatkan kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tidak suka kajian, orang enggak pernah ngaji, maka akan berpengaruh pada diri kita. Apa artinya manhaj salaf? Manhaj itu adalah metode. Salaf itu adalah orang yang terdahulu. Yang dimaksud dengan orang terdahulu di sini adalah para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada di antara ulama yang memberikan batasan masa salaf itu, sehingga ada namanya salaf dan khalaf. Ada yang mengatakan masa salaf itu adalah pada abad keempat Hijriah. Ada yang mengatakan 5 Hijriah, abad kelima Hijriah. Itu adalah salaf. Yang belakangnya itu namanya khalaf. Nah, manhaj salaf adalah metode para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, di dalam memahami agama ini, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, ya, maka kita meniru dan mengikuti metode tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik. Saya rasa sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.